Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Nah, kita mudzakarah. Pada suf. Ma huwa al-fara'id lughatan wa istilahan? Nah, lughatan syal mujab wal maktub. Istilahan. Nah, al-ilmu bikismatul mawarif. Ilmu tentang pembagian waris, fikhan, wahisaban. Nah, apa hukumnya? Yes? Hukum. Nah, hukum badar waris, fardu kifayah. Hukuk, hak-hak yang terkait dengan si mayit yang meninggal dunia, ada berapa? Mut? Lima, baca dengan singkat. Pertama, untuk pengurusan jenazahnya. Untuk pengurusan jenazah, dia diambil dari harta si mayit, meninggal mayit, ya, sejak apa, pemandian sampai penguburan. Yang kedua, apa? Iya, hutang yang birahan dengan gade. Yang ketiga, nah, hutang yang tidak bergade, hutang mursal. Hutang ini mencakup dua, apa? Iya, hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti, iya, seperti nazar, zakat, dan hutang kepada manusia. Kemudian yang keempat, wasiat. Apa syaratnya wasiat? Iya, tidak lebih dari sepertiga dan iya, tidak kepada ahli waris yang akan dapat mendapat waris. Nah, yang kelima adalah irath. Nah, asbab al-irath ada tiga. Apa namanya? Anikah yang sahih, nikah sahih. Kedua, nasab. Ketiga, al-wala. Nah, nasab bi'tibar jihah mereka, arah mereka ada berapa? Apa itu? Usul, furu'. Nah, usul yakni man tafarra'a al-mayyit minhum. Yang mayit tercabang darinya, yakni ayah si mayit, ibu si mayit, dan ke atas. Semua, iya, orang-orang yang dia panggil ab, ayah, ibu, kakek, nenek ke atas itu adalah usul. Kecuali apa? Wei? Kecuali, nah, abil itu dengan qaid dobitnya aja, semua laki-laki yang antara dia dengan si mayit terhalang wanita. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah ketika si Zaid meninggal dunia, ada beberapa usul dia. Salah satunya adalah Amr. Siapa Amr? Amr itu adalah ayah dari ibunya Zaid. Ayah dari ibunya Zaid. Amr adalah ayah ibunya Zaid. Ketika Zaid meninggal, Amr masih hidup. Siapa Amr? Amr adalah kakeknya Zaid dari ibu. Kita katakan dia bukan usul. Dia bukan usul. Kenapa? Karena antara dia dengan Zaid itu hubungannya melalui ibu, oleh perempuan. Semua laki-laki, semua usul laki-laki yang terhalang oleh wanita itu bukan usul, itu daulah arham. Nah, yang kedua, furu, apa dobitnya? Furu, lim. Ya, man tafarra'u minal mayyit. Ya, orang-orang yang tercabang dari mayit, maksudnya yang memanggil mayit dengan panggilan ab. Ya, yang memanggil si mayit dengan memanggil si mayit dengan panggilan ayah atau kakek. Kalau perempuan memanggil mayit dengan ibu atau nenek. Nah, semuanya itu usul, semuanya itu furu'. Semua orang-orang turunan mayit itu furu', yang bisa dapat bagian dengan fard atau ta'sib, kecuali dhabitnya. Sama tadi, kecuali yang terhalang oleh ibu, terhalang oleh wanita. Iya, antara dia dengan si mayit itu melalui wanita. Seperti apa? Ya, misalnya seorang meninggal, Zaid meninggal, dia meninggalkan beberapa ahli waris, ibunya mungkin, ya, ayahnya, mungkin saudara-saudaranya. Ada di antaranya juga adalah cucu dia, tapi cucu dari anak perempuannya. Iya, Zaid meninggal dunia, dulu pernah punya anak, namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Umair. Ketika Zaid meninggal dunia, Fatimah sudah tiada duluan. Sehingga ketika Zaid meninggal, yang ada itu adalah cucunya, Umair. Umair itu adalah putranya Fatimah. Ya, kita katakan apakah Umair itu termasuk ahlul fard, termasuk ahlul ta'sib, furu dari si mayit yang akan dapat waris dengan fard dan ta'sib? Jawabannya bukan. Dia adalah dzaul arham. Kenapa? Karena dia itu dengan Zaid melalui wanita. Iya, semua turunan yang hubungan dengan si mayit melalui wanita itu bukan ahlul fard, bukan ta'sib, tapi dzaul arham. Nah, yang ketiga, hawashi. Betul? Nah, orang-orang yang tafarru' min usul majid, yang tercabang dari usul majid. Jadi maksudnya seayah, sekakek yang memanggil ayah si majid, panggilan ab, memanggil ibu si majid, umi, atau memanggil kakek si majid juga kakek atau ayah, dan seterusnya. Tercabang dari usul majid. Seperti ikhwah, saudara-saudara dia, yang laki-laki, amam, paman-paman dia. 6. Syurutul irath. Syarat, ya, waris itu dibagi ada 3. Syarat dapat warisan ada 3. Apa itu? Well, yang pertama, dibagikan waris ketika dipastikan kematian mewaris. Siapa mewaris? Mewaris ya ini tadi, si mayit yang meninggalkan warisan. Dipastikan dia telah mati. Hukman atau hakikatan hukman. Hakikatan atau hukman. Hukman ini dia dianggap mati karena sebab hilang dalam waktu lama, sehingga diputuskan oleh qadhi dia telah mati, telah meninggal. Yang kedua, Muhammad. Iya, tahakkuk hayat al-waris. Yang kedua, yang akan dapat waris dipastikan masih hidup atau telah hidup, dalam keadaan hidup, dihukumi hidup. Nah, yang dihukumi hidup misalnya siapa? Yang dihukumi hidup Mi'abas. Yang dihukumi hidup adalah apa? Janin yang masih di kandungan, yang dipastikan ketika ayahnya meninggal dunia, dia sudah ada di perut ibunya. Jadi, yang kedua, Bapak? Mana? Yang kedua, Muhammad? Yang hilang, mafqud, orang hilang, tapi belum diputuskan meninggal. Orang hilang, tapi qadhi belum memutuskan dia meninggal. Belum ada keputusan dia telah meninggal. Sehingga masih dihukumi hidup karena belum diputuskan meninggal. Nah, syarat yang ketiga, iya, diketahui jihah mujib lirah, diketahui dia itu apakah apa namanya furu'nya mayit atau usulnya mayit, atau apa namanya lebih tepatnya apakah dia dapat itu karena sebab pernikahan, karena sebab kerabat, atau karena sebab wara. Apa sebabnya? Apa dia karena sebab pernikahan, kerabat, atau karena wara? 6. Mawani'ir, penghalang dapat waris. Ada sebab dapat waris. terpenuhi syarat-syarat wadi. Tapi bisa jadi dia enggak dapat karena sebab ada mani'nya, penghalang-penghalang dapat wadi. Yang pertama, Masagu, Ilafuddin, karena beda agama. Yang kedua, Mas Teguh, apa katanya? Rik nama, dia sebagai hamba sahaya. Yang ketiga, Al-Qatal. Naam, Al-Qatal. Al-Qatal, yani qatlu muwarithihi. Dia membunuh orang yang akan memberikan waris kepada dia. Qatal tersebut, jadi maksudkan qatal yang mani', yang menghalang waris. Qatal apa? Maher? Qatal amad. Ada pun qatal khata, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala aqsamul warathah bi'tibari naw'il irith. Sekarang pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris dilihat dari sisi macam warisan yang dia dapat. Pembagian-pembagian ahli waris, pengelompokan ahli waris dilihat dari sisi macam waris yang dia dapat. Yang qasimu al-warasatu bi'tibari nawin irs, terbagi warasah ahli waris jika dilihat dari sisi macam warisan yang dia dapat. Salah satu aksam, ada tiga kelompok. Tiga bagian, tiga kelompok. Yang pertama adalah warisina bil fard. Ya, mereka-mereka yang dapat waris bil fard. Ingat ya, bil fard jadi yang punya bagian itu muqaddar, sudah tertentu, ditentukan dalam nas. Suami berapa, istri berapa, ayah berapa, ibu berapa, anak perempuan berapa. Yang kedua adalah wawarithina bita'asib. Kelompok kedua adalah orang yang mendapat warisan dengan ta'asib. Iya, dia tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi dia akan mengambil sisa peninggalan si mayit, ya, setelah diambil oleh ashabul fard. Nah, anak misalnya laki-laki, seorang meninggal dunia misalnya, meninggalkan seorang ibu dan seorang anak laki-laki. Berapa ibu nama? Seperenam, karena dia punya fara. Maka si ibu dapat seperenam. Sisanya, mama bakia, wali aula, rajulin zakari. Sisanya untuk laki-laki semua, anak laki-laki. Ini mengambil sisa. Nasib. Qala, yang ketiga adalah wawarihi nabi rahim. Iya, dia dapat waris dengan sebab rahim. Rahim, dawul arham. Ini yang sudah kita di awal sebutkan bahwasanya ilmu waris sama dengan nahu. Iya, kita hafal dhabitnya, kawaidnya, sering latihan. Dan di sana tadi juga kata Syekh Bandar rahimah hafizahullah ta'ala, rahim itu seperti huruf. Isim ada tandanya, fi'il ada tandanya. Yang tidak nerima tanda isim, tanda fi'il, namanya huruf pun itu. Seperti sini. Ya, asal farad adalah orang yang dapat warisan tertentu. Ta'asib adalah orang yang ngambil sisa waris dari asal farad. Dawul arham adalah yang bukan ashabul furud dan bukan ashab ta'asib itu. Dawul arham. Dapat warisannya dia bukan karena sebab farad, bukan sebab ta'asib. Ini dawul arham. Qala falwarithuna bil farad. yang dapat waris dengan farad, man irsuhum muqaddar. Orang-orang yang warisan mereka itu muqaddarun, telah ditentukan. Bijuz'in, dengan bagian tertentu. Kan nisf, warrubu', wathumun, wathuluthain, wathuluth, wasudus. Ada yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Hanya enam. Setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Jadi kalau ada orang bilang, halaka halikun, ini telah meninggal seorang, meninggal dunia. Iya, dia meninggalkan, misalnya meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan, saya ulangin, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan ibu, ayah. Langsung bilang, si istri dapat sepertujuh. Ini sudah ketahuan, salah. Enggak ada sepertujuh dalam ilmu waris. Yang ada seperdua, setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Kalau dia bilang, oh dia berseperlima, salah. Sudah enggak ada. Hanya enam. Imma setengah, atau seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Yang kedua adalah, wal warithu nabi ta'asib. Yang dapat waris dengan ta'asib, man yarithuna bila takdir. Yang mendapat waris dengan tanpa ada ukuran. Ayah misalnya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang putri dan seorang ayah. Hanya dua. Zaid meninggal, dia punya seorang putri dan ayahnya masih hidup. Putri dapat berapa? Setengah. Ada seorang diri, dapat setengah. Ayahnya, sisanya. Gitu kan? Tapi kalau seandainya Zaid meninggal dunia, meninggalkan dua orang putri sama ayah. Dua putri dapat berapa? Dua per tiga. Ayahnya, sisanya. Itu namanya apa? Taksib. Dia dapat waris dengan tanpa ada takdir. Ngambil sisa. Ini taksib. Qala wal warithuna birrahim. Adapun yang dapat waris dengan rahim, dzul arham, kullu qaribin. Yunazzalu manzilata dzul fard aw ta'sib. Semua kerabat yang menduduki atau didudukan pada kedudukan orang yang dapat fard aw ta'sib. Walaysa warithan bihima binafsi. Padahal dia bukanlah seorang dapat waris dengan keduanya. Dia bukan ahlu fard, tidak berhak dapat warisan muqaddar tertentu. Dia juga tidak berhak ta'sib. Tapi dalam satu keadaan tertentu ketika dapat waris, dia itu statusnya seperti kedudukan orang yang dapat fard atau ta'sib. Saya contohkan tadi, contohnya tadi. Iya. Zaid Taufiya meninggal dunia. Iya. Di antara. Ya masih hidup adalah Abul Um. Dia mendapat farad atau ta'sib? Muhammad Abul Um. Hah? Enggak. Dia apa? Dzul Arham. Kenapa Dzul Arham? Furu, mana? Kenapa Dzul Arham? Kenapa Muhammad? Kenapa? Hah? Karena hubungan dia dengan si mayit itu melalui wanita, ya kan? Abul Um, antara si mayit dengan laki-laki ini dihalangi wanita. Berarti Dzul Arham. Kalau seandainya karena keadaan tertentu dari ahli waris yang ada, ternyata dia bisa dapat. Siapa? Abul Um bisa dapat. Berapa bagiannya? Ini. Kita katakan bagiannya itu seperti bagiannya ibu. Gitu. Ya. Dalam kondisi tertentu ketika dia dapat waris, berapa bagiannya? Seperti bagiannya ibu. Kenapa? Karena dia yunazzal manzilata dawil fard. Paham ya? Bisa dapat 1/6 atau bisa dapat suluf al-baqi nanti insyaallah. Bisa dapat 1/6 atau dapat 1/3 dari sisa. Seorang Zaid meninggal dunia. Tadi yang saya contohkan di awal. Dia meninggalkan seorang cucu dari anak perempuannya. Ya, tadi saya contohkan misalnya Zaid meninggal, Zaid itu punya anak Fatimah tapi udah enggak ada. Si Fatimah punya anak Umar. Ini saya contohkan tadi kan. Iya. Dalam satu kondisi tertentu ternyata Umar itu bisa dapat. Dalam kondisi tertentu, nanti insyaallah masalah Dzul Arham di akhir-akhir. Dalam kondisi tertentu dia bisa dapat. Iya. Dia bisa dapat. Dalam kondisi tertentu ketika dia dapat waris, berapa bagian Umar? Bagian Umar seperti bagian ibunya. Ibunya apa? Putri. Ya. Namanya putri itu bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3 sesuai keadaan. Gitu. Yunazzal manzilata dawil fard. Dipaham ya? Itu maksud dawil arham. Namallahu alam bisawab. Subhanallah. Allah. Tabarakallah.